pertanyaan yang ketujuh, yaitu penulis mengatakan, ma huwa tauhidur rabb, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Betul kita sudah sampai sini? Hah? Betul. Baik. Kemudian penulis mengatakan, tauhiduhu bi'af'alihi ka al-khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anta rabbus samawati wal ard. Muttafaq alaihi. Artinya, jawaban atas pertanyaan tauhid, apakah tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya, seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, engkau wahai Allah adalah Rabb langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa istilah tauhid rububiyah berdasarkan istiqra. Pembagian tauhid menjadi tiga berdasarkan istiqra, yaitu penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ataupun menjadi dua ini bukan perkara bid'ah yang mengada-ngada dalam agama, akan tetapi dia hanya sekedar memudahkan para penuntut ilmu untuk pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama terdahulu juga membagi berbagai macam pembagian-pembagian dalam disiplin-disiplin ilmu. Seperti dalam ilmu usul fikih, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala membagi berbagai macam pembagian dalam ilmu usul fikih yang belum ada di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Pembagian ini memudahkan para penuntut ilmu terutama dan kaum muslimin secara umum terhadap ataupun tentang ilmu usul fikih. Begitulah juga tentang pembagian terhadap tauhid, memudahkan pengenalan kepada kaum muslimin tentang tauhid itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan pembagian tauhid itu adalah mengada-ngada, maka orang ini dia seakan-akan menolak pembagian-pembagian para ulama tentang pembagian-pembagian yang ada di dalam ilmu-ilmu agama, seperti ilmu usul fikih, ilmu fikih, seperti misalkan rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat. Belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembagian-pembagian tersebut. Ini hanya memudahkan para penuntut ilmu terutama dan kaum muslimin untuk memahami ilmu tersebut. Sama dengan pembagian ini. Makanya penulis mengatakan, apakah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya. Mentauhidkan segala perbuatannya, perbuatan Allah. Artinya perbuatan Allah satu-satunya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam perbuatan Allah. Seperti penciptaan, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan. Seperti pemeliharaan, Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam pemeliharaan. Dan juga yang lain-lainnya. Al-khalqu wal-mulku wa tadbir, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dalil kemudian dibawakan oleh penulis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Ada kata-kata Rabb di situ. Makanya disebut dengan tauhid rububiyah. Rabb, Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam semesta. Begitu juga firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ardh. Engkau ya Allah adalah Rabb yang mengatur, memelihara, mencipta langit-langit dan bumi-bumi. Baik, itu pertanyaan yang ketujuh. Sekarang pertanyaan yang kedelapan. Penulis mengatakan, ma huwa tauhidul ilah? Ma huwa tauhidul ilah? Penulis di sini bertanya apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kita pada pertemuan sebelumnya membagi bahwa tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Satu lagi yang saya lupa, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa tauhid rububiyah hampir semua makhluk meyakini tauhid rububiyah. Hampir semua makhluk meyakini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Hanya sedikit yang tidak meyakini itu. Hampir semua. Bahkan hampir semua orang-orang Arab jahiliyah meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Dan siapa yang berkeyakinan tauhid rububiyah ini, maka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia berkeyakinan tauhid uluhiyah. Baik. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Penulis mengatakan, huwa ifraduhu bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Mentauhidkan maksudnya menjadikan Allah satu, satunya dalam beribadah. Semua jenis ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dari mulai salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, minta perlindungan, isti'adah, minta pertolongan, isti'anah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighafah, rasa takut, al-khawf, rasa harap, al-raja, bertawakal, kemudian bernazar, menyembelih, dan segala macam jenis ibadah. Jika ditujukan untuk Allah, maka itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Makanya di sini beliau mengatakan mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Bahasa lain, ya perhatikan. Kalau Anda lihat pada tauhid rububiyah, penulis mengatakan tauhiduhu bi'af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Kalau Anda lihat dalam tauhid rububiyah, tauhiduhu bi'af'alihi, mentauhidkannya dengan perbuatannya. Dengan perbuatan Allah maksudnya. Apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Perbuatan Allah al-khalq, mencipta, al-mulk, berkuasa, at-tadbir, mengatur. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Maksudnya hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Adapun tauhid uluhiyah adalah, di situ penulis mengatakan ifraduhu bil ibadah. Yang artinya tauhid uluhiyah, yang artinya disebutkan dalam buku terjemahan kita, mentauhidkan Allah, mentauhidkannya, nya kembali kepada Allah dalam ibadah. Bisa juga, nah ini yang ingin saya sampaikan, bisa juga kita katakan mentauhidkannya dalam perbuatan hamba. Ini tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, mentauhidkannya dengan perbuatannya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tauhidkan. Hanya Allah yang berbuat itu, tidak ada sekutu yang bersekutu dengan Allah. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkannya dalam ibadah. Atau makna lainnya adalah, ya, makna lainnya adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Ibadah. Hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba beribadah. Ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah makna lain dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kenapa saya mau artikan ini? Kenapa? Karena di dalam tauhid rububiyah penulis menyebutkan ini, tauhidu bi'af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Artinya perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Maka bisa juga kalau kita mengartikan tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Ya, atau dengan, lebih tepatnya dengan, bukan dalam, dengan perbuatan hamba. Maksudnya bagaimana? Perbuatan-perbuatan hamba dari ibadah yang saya sebutkan tadi itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya, ini adalah bahasa lain dari tauhid uluhiyah yang dia sama dengan tauhid rububiyah, mentauhidkannya dengan perbuatannya, mentauhidkannya dengan perbuatan hamba. Jadi bisa di dalam benak kita perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Saya ingin jelaskan lagi, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan siapa? Allah. Tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Itu bedanya. Paham ya? Tetapi memang makna, jadi kalau antum ingin tahu bahasa Arabnya yang ini, ya, tauhiduhu bi'af'anil ibad. Nah, ini bahasa Arabnya, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa? Beribadah kepada Allah. Seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Jadi ini hampir sama. Cuma bedanya kalau tauhid rububiyah dengan perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah dengan perbuatan hamba. Paham ini? Ya. Sedangkan pengertian tauhid uluhiyah yang dibawakan oleh penulis adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini paling mudah. Ya, ini paling mudah. Yang saya bawakan sekarang ini untuk mensejajarkan saja, untuk bisa membedakan, ya. Adapun yang dibawakan oleh penulis, pengertiannya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Apa maksudnya? Seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid apa? Seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Baik itu ucapan, ibadah yang berupa ucapan atau berupa gerakan, ataupun yang berupa harta, ataupun yang berupa anggota tubuh, maka seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah inilah yang merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang musyrik kafir. Garis bawah itu baik-baik. Tauhid uluhiyah inilah yang merupakan pembeda antara seorang muslim dan seorang yang musyrik dan kafir. Adapun kalau seandainya tauhid rububiyah, sebagian musyrik, sebagian kafir meyakini Allah mengatur, Allah mencipta, Allah berkuasa, meyakini. Meyakini adanya Allah. Makanya orang-orang yang mempercayai ini masih diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid masih diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka meyakini ini, tetapi apabila orang sudah berkeyakinan ini tauhid uluhiyah, maka dia benar-benar masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena inilah pembeda antara seorang muslim yang bertauhid, yang ibadahnya hanya untuk Allah, dengan seorang musyrik yang dia kalau mengakui Allah, musyrik ini mengakui Allah, tapi kalau beribadah dia tujukan kepada Allah, tapi juga tujukan kepada sembahan selain Allah. Paham ini? Ya. Baik. Kemudian, ahibati, tauhid uluhiyah inilah yang didakwahkan oleh para nabi. Tauhid uluhiyah inilah yang didakwahkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi mendakwahkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru kepada umatnya, apa? U'budullah. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Itulah tauhid uluhiyah. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Baik. Lihat lagi dalil yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Atau kita baca ya apa yang disebutkan oleh penulis. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini sudah paham? Sampai sini? Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah kepadanya. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Makanya kalau ada orang sholat riya, itu berarti tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Kenapa? Karena dia beribadah untuk dilihat manusia agar dipuji, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Makanya orang riya dia tidak bertauhid kepada Allah secara uluhiyah. Ya, kalau seandainya seseorang beribadah untuk dunia, maka dia tidak bertauhid secara uluhiyah. Kenapa? Karena dari ibadahnya tersebut yang aturan untuk Allah, dia inginkan untuk dunia. Ini secara tidak uluhiyah. tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Seperti berdoa. Berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Surat Ghafir ayat 60. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Doa ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam jenis doa, baik doa minta tolong, doa minta perlindungan, doa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesaji ataupun sajen bahasa Indonesianya, orang yang meletakkan sajen musyrik. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Saji atau sajen adalah sesuatu yang diberikan kepada makhluk halus. Itu pengertian dari sajen. Suatu persembahan yang diberikan kepada makhluk halus, dalam hal ini jin. Maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak boleh mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Dari satu sisi, sajen kesyirikan. Kenapa? Karena berarti mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Sedangkan mempersembahkan sesuatu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Itu satu sisi, sajen kesyirikan. Sisi yang kedua, sajen kesyirikan adalah mempersembahkan sesuatu kepada makhluk halus, dalam hal ini jin, agar minta, berdoa, minta tolong, minta perlindungan, tidak gempa, tidak tsunami. Ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena berarti berdoa, minta perlindungan yang disebut dengan isti'adzah, berdoa, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah kepada selain Allah, itu berarti tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah ini ahibati hafizakumullah. Orang meletakkan makanan di bawah pohon keramat, sajen. Kenapa kesyirikan? Karena berarti ada dua sisi tadi. Apa yang pertama sisinya? Mempersembahkan kepada selain Allah dan mempersembahkan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Satu. Sisi yang kedua, kok? Minta pertolongan kepada selain Allah. Di situ letak kesyirikannya saja, karena bertentangan dengan konsep tauhid uluhiyah. Segala macam bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ditambahin sisi yang ketiga, kalau ada, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Bukankah Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, dan hidup matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Paham ini? Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena berarti kenapa? Hah? Orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti melakukan kesyirikan. Kenapa? Hah? Beribadah kepada selain Allah. Paham ini? Orang berdoa minta kepada orang yang sudah mati. Ya, wali fulan, tolong doain saya mau ujian nasional. Hah? Berdoa kepada orang yang sudah mati termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena jawabannya begini, karena doa adalah ibadah dan beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Begitu jawabannya. Meletakkan sajen adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dalam praktek sajen adalah minta perlindungan. Minta perlindungan adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Begitu terus jawabannya. Paham ini para ikhwah? Makanya di sini disebutkan beliau menyebutkan seperti berdoa. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Menyembeli tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Dan lain-lain. Dan lain-lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, tawakal, berharap, rasa takut, ya. Semua jenis ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian penulis menyebutkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim." Lihat di sini, "Wa ilahukum." Tauhid uluhiyah diambil dari kata-kata alaha ya'lahu ilahun. Makanya penulis membawakan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum. Ini dalil tentang adanya tauhid uluhiyah. Yang artinya dan ilahmu, ilah di sini maksudnya sembahan. Garis bawah itu ilah maksudnya adalah apa? Sembahan. Dan sembahanmu adalah sembahan yang maha esa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalilmu adanya tauhid uluhiyah? Surat Al-Baqarah ayat 163. Mana inti pendalilannya? Allah mengatakan wa ilahukum. Ya. Tauhid uluhiyah diambil dari kata-kata ilah. Uluhiyah ilahun. Paham ini para ikhwan? Ya. Yang artinya ilahun adalah sembahan. Karena arti alaha ya'lahu artinya adalah abada ya'budu. Ilahun ma'bud. Ilah artinya adalah ma'bud yang diibadahi. Ya, makanya ini dalil tentang adanya tauhid uluhiyah. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Dalil yang lain penulis mengatakan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Yang artinya, maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah. Lihat di situ. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Apa arti ilah tadi? Sembahan. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas lebih dalam tentang ayat tadi. Surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim." Karena ayat ini penting dan ini adalah merupakan inti dari tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Dan sembahan kalian sembahan yang satu. Sembahan kalian ilah adalah artinya sembahan. Diambil dari kata-kata alaha. Alaha yaklahu. Ilahun. Dan ini salah satu nama Allah, ilah. Makanya kalau Anda punya anak laki-laki, ingin Anda namai dengan Abdul Ilah, boleh. Abdul Ilah, boleh. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan sembahan kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha. Ini yang ingin saya tekankan. La ilaha illa huwa. Inilah yang disebut dengan rukun tauhid. Yang pertama, peniadaan. Yang kedua, penetapan. Sudah saya jelaskan belum? Sudah ya. Ini yang disebut dengan rukun tauhid. La ilaha illa huwa. Dan apabila ada kata diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya penetapan, maka dia menunjukkan kepada al-hasru wal-limtina. Yang artinya yaitu pembatasan dan pelarangan. Maksudnya apa? Kalau kita awali la ilaha, tidak ada ilah, kita tiadakan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita akhiri dengan illallah, illahuwa. Kita akhiri dengan hanya Allah yang berhak disembah, maka berarti pembatasan, pelarangan, pembatasan. Hanya Allah yang berhak disembah. Melarang selain Allah untuk disembah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Sama dengan hadis yang dibawakan oleh penulis. Hendaknya hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itulah arti dari la ilaha illallah yang benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Ini dalil yang menunjukkan adanya tauhid uluhiyah. Kemudian penulis mengatakan, dan dalam riwayat Bukhari disebutkan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyimpang dari perkara tauhid kepada perkara dakwah. Salah satu metodologi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah adalah mendakwahkan tauhid pertama kali sebelum segala sesuatunya. Mengajari umat tentang tauhid pertama kali sebelum mengajari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, muamalah, akhlak, adab. Ajari dulu tauhid. Kenapa? Karena tauhid bagaikan fondasi dalam sebuah bangunan keislaman. Dia bagaikan akar yang kokoh dalam sebuah pohon keislaman. Tauhid adalah pondasi dan akar. Tidak akan terbangun bangunan keislaman tanpa pondasi. Tidak akan tumbuh pohon diambil manfaatnya tanpa akar yang kokoh. Itulah tauhid. Maka pergerakan mana saja yang menginginkan Islam jaya, kaum muslimin berkuasa, harus mendakwahkan tauhid sebelum segala sesuatunya. Ya, jangan pernah bermimpi di siang bolong. Kalau seandainya ingin menegakkan khilafah tapi tidak berdakwah tauhid, ini namanya mimpi siang bolong. Bagaimana mau mengambil sebuah kekuasaan tanpa mendakwahkan tauhid? Bagaimana mau menyebarkan syariat Islam dikerjakan oleh kaum muslimin tanpa didasari oleh pokok dari Islam, yaitu tauhid? Nah, ini sedikit menyimpang tentang permasalahan dakwah. Berdakwah, kewajiban pertama dakwah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yaitu mentauhidkan para sahabatnya. Di Mekah 13 tahun untuk bertauhid. Sampai akhir hayat beliau, beliau sangat senantiasa selalu mendakwahkan tauhid. Maka siapa yang berangan-angan menginginkan kaum muslimin menggapai tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dakwahkan tauhid. Jangan pernah bosan mendakwahkan tauhid. Karena itu adalah tugas paling pertama di dalam dakwah. Nah, itu tauhid rububiyah. Ya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-9. Penulis mengatakan, "Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi?" Ini adalah tauhid yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wasifat? Kita katakan tauhid ada tiga. Tauhid pertama apa? Rububiyah. Kemudian apa? Uluhiyah. Kemudian asma wasifat. Ya, asma wasifat. Dan pada pertemuan sebelumnya bulan kemarin sudah kita jelaskan bahwa tauhid yang tiga ini bisa dijadikan dua. Tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat menyatu. Kemudian tauhid uluhiyah sendirian. Tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat menyatu disebut dengan tauhidul ma'rifah. Tauhid pengenalan, mengenal Allah. Karena tauhid rububiyah kita mengenal Allah. Allah Maha Kuasa, mencipta, mengatur, menurunkan hujan, kemudian memberi makan. Mengenal Allah. Tauhid asma wa sifat juga mengenal Allah. Maka digabungkan menjadi satu yang disebut dengan tauhid ma'rifah. Sedangkan tauhid uluhiyah dengan nama lain yaitu tauhidul qasdi wat talab. Tauhid tujuan dan maksud. Setiap ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Setiap ibadah dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya pembagian tauhid ini hanya sebatas apa? Memudahkan kaum muslimin seluruhnya. Bukan dia turun dari langit, bukan. Pembagian untuk memudahkan saja. Bisa dibagi menjadi tiga, bisa dibagi menjadi dua. Baik, sekarang tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Penulis mengatakan, isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya. Berarti di sini ada dua poin. Ya, ada dua poin. Yang pertama, nama. Yang kedua, sifat. Ya, jangan sampai salah. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah sifat. Ya. Tauhid asma wa sifat berarti ada asma dan sifat. Berarti ada dua. Asma artinya nama, sifat artinya sifat. Ya, ada dua di sini. Tauhid asma wa sifat. Baik. Kemudian penulis mengatakan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Apa beda antara nama dengan sifat? Nama adalah kata yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama adalah kata yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Nama adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsi, sesuatu kata yang menunjukkan makna di dalam dirinya. Itu nama. Sesuatu yang menunjukkan makna di dalam dirinya. Sedangkan sifat adalah al-ismu dal ala ba'di ahwali dzat, kata yang menunjukkan kepada beberapa keadaan dzat. Beberapa keadaan dzat. Baik. Ini arti tauhid asma wa sifat. Nama adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsi, kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Sedangkan sifat adalah kata yang menunjukkan kepada beberapa keadaan zat. Seperti misalkan Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ini adalah nama-nama Allah, yang mana nama tersebut adalah kata yang menunjukkan makna pada diri Allah. Kata yang menunjukkan makna pada diri Allah, ini disebut nama. Adapun sifat, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat seperti sifat turun, sifat tertawa, sifat gembira, sifat takjub. Maka sifat adalah kata yang menunjukkan kepada beberapa keadaan zat. Seperti sifat tangan, sifat wajah, sifat betis. Beberapa keadaan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik. Di sini penulis mengatakan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama. Sudah kita pahami apa itu nama? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Dan sifat-sifat, yaitu kata yang menunjukkan kepada sebagian dari zatnya Allah, bagi Allah, yang Allah telah jelaskan sendiri di dalam kitabnya. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti misalkan dalam surat Al-Fatihah, Allah menjelaskan nama-namanya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nama Allah Subhanahu wa taala Rabb, nama Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya adalah rububiyah, pengatur. Namanya Ar-Rabb, sifatnya adalah pengatur, pencipta, berkuasa. Nah ini. Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dalam hadis yang sahih. Kemudian penulis mengatakan alal haqiqah, penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Jadi Allah punya nama, Allah punya sifat sesuai dengan hakikatnya. Bukan kiasan, bukan hayalan. Seperti misalkan Allah mempunyai sifat. Allah mempunyai nama As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Itu nama Allah. Dari pendengaran ini, dari nama di sini kita ambil bahwasanya Allah mempunyai pendengaran. Itu sifat. Ya, saya ulangi. Nama Allah As-Sami'. Dari nama ini kita ambil berarti Allah mempunyai pendengaran. Inilah sifat. Paham bedanya sekarang? Allah mempunyai nama Al-Basir. Nama Allah Al-Basir, Maha Melihat. Dari penglihatan, dari nama tersebut kita ambil sebuah sifat bahwa Allah mempunyai penglihatan. Itu sifat. Maha Melihat namanya, sifatnya melihat. Paham ini? Baik. Penglihatan, pendengaran Allah sesuai dengan hakikatnya. Memang Allah melihat, memang Allah mendengar. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan penglihatannya, sesuai dengan hakikatnya. Contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana hadis riwayat Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika malam sisa sepertiga. Turun di sini sesuai dengan hakikatnya. Memang apa? Turun. Memang Allahnya apa? Turun. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan hakikatnya. Paham? Ya. Makanya penulis mengatakan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an atau sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih sesuai dengan hakikatnya. Memang hakikatnya kan seperti ini. Contoh yang lain lagi. Allah beristiwa di atas arsy. Allah berfirman dalam surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsis. Allah beristiwa di atas arsy. Maka istiwanya Allah sesuai dengan apa? Hakikatnya. Memang Allah beristiwa di atas arsy. Yang arti istiwa meninggi dan di tempat yang tinggi. Allah memang beristiwa di atas arsy. Itu yang disebut, itu makna dari sesuai dengan apa? Hakikatnya. Ini saya sangat konsen terhadap ini ya. Saya akan baca satu-satu kata-katanya. Makanya jangan pernah ikut kajian ini kecuali memegang ini. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan hakikatnya. Contoh yang lain lagi, saya berikan contoh untuk lebih paham ya, jangan bosan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. dalam surat Sad, surat ke-38 ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yang menetapkan kedua tangan di sini siapa? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Karena penulis tadi mengatakan Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya, atau dijelaskan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Yang menetapkan Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Maka kita harus percaya. Mempercayainya bagaimana? Bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, tangan yang sesuai dengan hakikatnya. Paham? Tidak diartikan dengan kedua kekuatannya. Enggak. Kedua tangan kita pahami memang tangan sesuai dengan hakikatnya. Paham ini kata-kata sesuai dengan hakikatnya? Baik. Kemudian penulis mengatakan, perhatikan kata penulis, bila ta'wil, tanpa ta'wil, menafsirkan. Di situ cuma begitu. Sekarang ahibati habidakumullah, tauhid asma wa sifat mempunyai musuh. Musuh yang pertama yang dimiliki oleh tauhid asma wa sifat adalah ta'wil. Ya, penulis di dalam buku terjemahan kita menafsirkan begitu saja. Nah, maka ini harus dijelaskan, ya, menafsirkan. Menafsirkan, menta'wil yang bagaimana yang diharamkan. Ini musuh dari tauhid asma wa sifat. Ya, tanpa ta'wil, kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul, ya, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kemuliaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ta'wil, kita pelajari dulu ini ta'wil. Apa arti ta'wil? Ya, arti ta'wil, sarful lafzi ila ma'nan akhar batil. Yang artinya memindahkan lafaz kepada makna yang lain yang batil. Itu namanya ta'wil. Memindahkan lafaz kepada makna yang lain yang batil. Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini namanya ta'wil. Bila ta'wil, tidak boleh di dalam asma wa sifat menta'wil kepada makna yang batin. Kalau menta'wil kepada makna yang benar sesuai dengan dalil, boleh. Ya, boleh. Tetapi menta'wil kepada makna yang batin tidak diperbolehkan. Contoh ta'wil yang tidak diperbolehkan adalah ini sub dari ta'wil, yaitu tahrif. Merubah kepada makna yang batin, atau merubah kepada lafaz yang batin. Ini sub dari ta'wil. ya. Takwil tadi artinya apa? Memindahkan lafaz kepada makna yang batin. Nah, memindahkan, merubah ada dua. Merubah makna yang batil, merubah lafaz yang batil. Saya beri contoh. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Kalau merubah kepada makna yang batil, mereka katakan istawa bukan beristiwa, bukan meninggi dan di arah yang tinggi, bukan. Kata mereka istawa kepada makna yang batil adalah menguasai, bukan meninggi. Ini merubah sifat Allah kepada makna yang batin. Dan juga mereka merubah lafadznya. Istawa dirubah menjadi istawla. Ini disebut semua takwil. Nama lain dari takwil tahrif. Tahrif dibagi menjadi dua, merubah makna dan merubah lafaz. Dua-duanya tercela. Merubah makna, ini merubah makna, dan merubah lafaz, dua-duanya tercela. Ini musuh dari tauhid asma wa sifat, yaitu takwil, takwil yang batil, yang disebut dengan tahrif. Tahrif ada dua, tahrif makna dan tahrif lafaz. Paham ini para ikhwan? Baik. Kemudian penulis mengatakan, bila ta'wilin wala tamsilin, dan tidak tanpa ta'wil, dalam tanda kurung menafsirkan, dan tanpa tamsil, menyerupakan. Ini musuh yang kedua yang dimiliki oleh asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ini sudah belum? Hah? Sudah paham belum? Paham ya? Musuh pertama dari tauhid asma wa sifat adalah mentakwil. Mentakwil. Yaitu merubah kepada makna yang batin atau kepada lafaz yang batin. Takwil sama dengan tahrif, merubah. Ini musuh pertama, ya. Ustaz, apa pentingnya belajar tauhid asma wa sifat? Kayaknya terlalu dalam, Ustaz. Maka jawabannya, salah satu kepentingannya adalah kita ingin mengenal Allah yang kita ibadahi. Bagaimana kita mau beribadah dengan baik dan benar kalau kita tidak mengenal Allah? Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali melalui tauhid asma wa sifat. Paham ini? Di situ pentingnya letak tauhid asma wa sifat. Siapa yang Anda sembah? Allah. Apa nama-nama Allah? Apa sifat-sifat Allah? Tidak tahu. Bagaimana cara mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya? Tidak tahu. Nah, ini tidak benar. Nah, ini musuh yang pertama tadi apa? Takwil. Atau sinonimnya adalah tahrif. Musuh yang kedua, tamsil. Artinya memisalkan Allah dengan makhluknya. Para ulama mengatakan tamsil huwa i'tiqadu annaha mithlu sifatil makhluqi. Meyakini bahwa sifat Allah, nama-nama Allah sama dengan nama dan sifat-sifat makhluk. Itu namanya tamtsil. Saya ulangi. Meyakini bahwa nama dan sifat Allah sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Contoh, lillahi yadun kayadil makhluk. Allah memiliki tangan seperti tangan makhluk. Lillahi wajhun kawajhil makhluk. Allah memiliki wajah seperti wajah makhluk. Ini Allah beristiwa seperti seorang raja duduk di singgasananya, membutuhkan tempat. Ini namanya memisalkan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Paham ini? Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang mitslihi, semisal dengannya sesuatu apapun. "Laisa kamitslihi syai'." Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Maka tidak boleh kita nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kita apa namanya? Kita samakan. Tidak boleh. Dengan sifat makhluk. Ya, tidak diperbolehkan menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Contoh misalkan Allah punya pendengaran. Pendengarannya makhluk seperti pendengarannya Allah. Ini tidak benar. Ya. Pendengaran makhluk seperti pendengaran Allah. Penglihatan makhluk seperti penglihatan Allah. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, maka berarti seperti seorang raja duduk di singgasananya. Tidak benar. Ini berarti apa? Memisalkan. Bahasa apa punya apa? Tamtsil. Dan itu musuh dari tauhid asma wa sifat. Memisalkan. Kita lanjutkan. Wala ta'til, tanpa ta'til, penghapusan. Apa maksudnya? Ta'til maksudnya adalah ahibati hafizakumullah ta'ala, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafyus sifatil ilahiyah, meniadakan sifat Allah, itu namanya ta'til. Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, Allah tidak turun, Allah tidak pengasih, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti apa? Enggak ada. Ya. Orang-orang namanya ini ta'til, melakukan ta'til. Kenapa ada ta'til? Apa arti ta'til para ikhwah tadi? Meniadakan sifat-sifat Allah. Ini musuh yang ketiga dari tauhid asma wa sifat. Ta'til. Meniadakan. Kalau ini memisalkan. Kenapa ada ta'til? Kok berani orang ustaz meniadakan sifat Allah? Karena diawali dengan ini. Kalau Allah mendengar, berarti semisal dengan makhluk, makhluk pun mendengar. Maka Allah tidak mungkin mendengar. Karena kalau kita katakan Allah mendengar, berarti apa? Semisal dengan makhluk. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin mumatsilin. Setiap yang melakukan ta'til pasti memisalkan Allah. Pasti. Siapa yang meniadakan sifat Allah, pasti dia diawali dengan memisalkan Allah. Contoh masalah istiwa tuh. Ya? Kan banyak tuh subuhan-subuhannya. Siapa yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy seperti lampu di atas kita, nah, lihat apa? Mulai apa? Mulai melakukan apa? Memisal. Paham enggak? Dan ini ujian bagi kaum muslimin di Indonesia. Ujian karena yang menyebarkan akidah tersebut orang terkenal. Dipuja-puji di mana-mana. Ujian. Kita percaya kepada ayat Al-Qur'an atau percaya kepada manusia. Yang memberitahukan Allah mempunyai sifat adalah Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat istiwa adalah Allah. Paham ini? Dan banyak yang tersubhat, subhatnya yang lain, bahwa Allah tidak berarah. Hah? Kalau seandainya Allah kita katakan di langit, berarti Allah ada arahnya. Kalau Allah ada arahnya, berarti Allah pada sebuah tempat. Berarti Allah terbatas pada sebuah tempat. Dan mustahil Allah mempunyai tempat. Ini diawali dengan apa? Memisalkan. Setiap yang meniadakan sifat pasti didahului dengan apa? Memisalkan. Contoh subhat yang lain yang mereka sebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini baru-baru subhat. Ini pasti ya, kalau sudah datang kepada para ustaz ahlu sunnah bermanhaj salaf, subhat-subhat ini pasti ada jawaban, entah itu di Instagram, entah itu di apa namanya, di media sosial, ya, jawaban seorang ustaz yang kemudian dilihat, didengar salah sendiri. Kenapa lihat? Ya, yang syubhat ditinggalkan, jangan dilihat. Ustaz gimana jawab syubhat? Kenapa ente lihat syubhat? Paham ini, berikhwan. Ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ini contoh syubhatnya. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, sebelum Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di mana? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena memisalnya. Contoh yang lain lagi, Ustaz, bumi ini kan ada yang atas, ada yang bawah. Allah kalau dikatakan di atas, nanti dia akan berputar bumi ini. Berarti Allah di bawah. Maka Anda berpikir seperti itu karena kenapa? Paham ini? Dan jawabannya secara ilmiah mudah. Cuma pegang ini dulu. Jangan dimisalkan. Kita bisa jawab itu secara ilmiah. Tapi pegang dulu akidahnya. Jangan sifat Allah dimisalkan dengan makhluk. Paham ini para ikhwan? Itu musuh dari tauhid asma wa sifat. Tidak boleh memisalkan Allah Subhanahu wa taala, karena ujungnya nanti meniadakan sifat Allah, dan itu pasti. Karena dia meranggap, ah, mana mungkin Allah terbatas dengan tempat. Ah, berarti Allah tidak mungkin istiwa. Baik dia melakukan ta'til atau akhirnya dia melakukan tahrif nantinya. Kalau seandainya kita kita tiadakan sifat istiwa, berarti kita meniadakan sifat Allah, sedangkan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Kalau begitu kita rubah, itu ujung-ujungnya. Yang ekstrim, enggak mungkin Allah istiwa, itu ekstrim banget. Ada yang halus, kita takwil istiwa dengan apa? Staula, menguasai. Paham ini para ikhwan? Itu jadi penyakit. Penyakit musuh dari tauhid asma wa sifat. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka akhirnya meniadakan Allah Subhanahu, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan wala takyif, tanpa takyif, menanyakan bagaimana. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanyakan bagaimana maksudnya adalah menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana? Itu namanya takyif. Ini musuh yang keempat dari musuh asma wa sifat. Artinya menanyakan. Menanyakan bagaimana. Atau membagaimanakan. Beda dengan dua hal ini. Menanyakan bagaimana atau membagaimana. Dua-duanya. Dua-duanya tercela. Takyif adalah menanyakan bagaimana sifat Allah atau membagaimanakan sifat Allah. Apa maksudnya? Menanyakan bagaimana. Bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Ini namanya menanyakan bagaimana. Atau membagaimanakan sifat Allah. Seperti misalkan Allah turun, turunnya itu begini, begini, begini. Maka kita katakan, kita tidak boleh melakukan takyif, baik menanyakan bagaimana ataupun membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, karena kalau kita membagaimanakan, nantinya kita akan tamtsil, memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, ini ahibbati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan kal istiwa. Nah, langsung beliau sebutkan seperti istiwa bersemayam di atas arsy. Saya kurang begitu setuju dengan kata-kata bersemayam. Biarkan dia seperti istiwa. Antum garis bawahi itu dalam buku, dalam matan terjemahannya, seperti istiwa. Istiwanya Allah di atas arsy. Karena arti istiwa bukan bersemayam. Arti istiwa meninggi di atas arsy. Ya, meninggi dan bertempat, meninggi dan ditinggi. Ala wartafa'a. Meninggi dan ditinggi. Ya. Itu arti istiwa. Di atas arsy. Kenapa disebutkan contoh istiwa? Karena istiwa adalah salah satu sifat yang membedakan keyakinan Ahlu Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Keyakinan Ahlu Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Saya beri contoh ya. Kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, mereka menolak sifat, semua sifat, termasuk istiwa. Kata mereka, Allah tidak punya sifat. Seperti yang saya ucapkan tadi. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Ini berarti orang-orang Jaham bin Safwan menyembah sesuatu yang tidak ada. Makanya para ulama mengkafirkan pengikut Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, termasuk mereka menolak sifat istiwa. Yang kedua, kaum Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi ada guru namanya Hasan Al-Basri, ada seorang murid namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha keluar dari majlis gurunya, tidak setuju dengan gurunya. Kemudian dia menyendiri. Akhirnya kelompoknya disebut dengan kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menyendiri, menyendiri dari kaum muslimin. Mereka ini bagaimana? Mereka ini menetapkan nama, ya, dan menolak seluruh sifat. Menetapkan nama tapi menolak seluruh sifat, hampir sama dengan Jahmiyah, cuma ada sedikit Mu'tazilah menetapkan nama. Jadi mereka masih mengakui Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami' Al-Basir, nama, tapi gak ada hakikatnya menurut mereka, cuma sekedar nama. Jadi menurut orang Jahmiyah, Allah itu maha pendengar tanpa pendengaran, maha melihat tanpa penglihatan. Ini menurut kaum Mu'tazilah. Dan mereka menolak seluruh sifat, termasuk sifat istiwa. Yang ketiga, kaum Asy'ariyah, yang mana mereka menetapkan nama dan sebagian sifat. Menetapkan nama dan sebagian sifat. Sebagian sifat yang mereka tetapkan hanya sifat-sifat yang masuk akal mereka. Sifat yang enggak masuk akal mereka takwil ataupun ta'til. Mereka takwil ataupun apa? Ini kaum Asy'ariyah. Termasuk di dalamnya sifat istiwa. Mereka tidak menetapkannya. Kenapa? Karena kata mereka, kalau seandainya Allah beristiwa sama dengan makhluk, ini apa tadi perbuatannya? Memisalkan sifat istiwa, seperti bersemayam di atas syams atau turunnya ke langit dunia, turunnya Allah. Ya, orang ahlu sunnah menetapkannya, Allah turun sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Karena yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Kita tetapkan. Tapi orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat mengatakan yang turun bukan Allah, tapi rahmat Allah. Paham ini, para ikhwan? Itu dia. Atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat luar biasa. Ayat ini tidak akan bisa ditolak oleh orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Lihat, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ya, ini berarti tanpa memisalkan. Ini ayatnya, tanpa memisalkan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun ini peniadaan permisalan. Tapi meskipun demikian, Allah tidak semisal dengannya, Allah tetap punya sifat. Wa huwa sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Melihat. Ya. Allah meniadakan permisalan, tetapi Allah punya sifat. Sifatnya mendengar dan sifatnya melihat. Kalau Anda mengatakan bahwa kalau Allah kita tetapkan istiwa di atas arsy, maka ini kan ada nih, ada orang mengasih syubhat kepada kaum muslimin. Kalau Anda menetapkan Allah di atas arsy sebagaimana lampu ini di atas kita, maka berarti dia menolak ayat ini. Paham tidak? Saya ulangi. Kalau ada orang yang menetapkan Allah di atas arsy seperti lampu ini di atas kita, berarti dia menolak ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Maka kita katakan, lanjutin dong ayatnya. Iya, memang benar, tidak ada yang semisal dengan Allah. Tetapi apa? Allah Maha mendengar, Maha melihat. Iya, tidak ada yang semisal dengan Allah dalam perkara istiwa. Tapi Allah juga istiwa. Paham ini para ikhwan? Ya. Jadi dia cuma pakai setengah ayatnya. Sama ditambahi dengan ayat Al-Qur'an. Wa lam yaqul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, lanjutin ayatnya. Wa huwa sami'ul basir. Meskipun Allah tidak semisal dengannya, tetapi Allah tetap istiwa. Sebagaimana kita menetapkan sifat buat Allah As-Sami' Al-Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Apa susahnya kita juga menetapkan bahwa Allah beristiwa? Makanya para ulama mengatakan al-qawlu fi ba'dhi sifat kal-qawli fi ba'dil akhar. Perkataan kita tentang sifat Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka sama dengan sifat juga istiwa. Kalau Anda katakan bahwasanya Allah beristiwa, kalau kita tetapkan Allah istiwa itu sama dengan makhluk, berarti sama. Kalau kita tetapkan Allah Maha mendengar sama dengan pendengaran makhluk, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Paham? Saya ulangi. Kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy sama dengan seorang raja duduk di atas singgasananya, ini berarti Allah mendengar sama dengan pendengaran manusia, makhluk, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Allah Maha mendengar, kita juga Maha mendengar, sama enggak pendengarannya? Tidak. Ya. Bahkan kucing mendengar, sama enggak pendengarannya? Sama, cuma dalam kata-kata pendengaran, tapi hakikatnya beda. Raja beristiwa, Allah beristiwa, sama enggak istiwanya? Tidak, beda. Apa susahnya kita tetapkan sebagai anak, karena mereka tidak berani. Karena mereka tidak berani menolak sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah. Ada yang berani menolak sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah? Karena jelek. Manusia saja kalau enggak mendengar, tuli. Kalau tidak melihat, tunanetra, itu jelek. Mohon maaf ya. Kurang. Apalagi pada diri siapa? Allah. Maka mereka tidak berani menolaknya. Anda kalau, Anda tetapkan enggak Allah Maha mendengar? Iya. Kalau begitu tetapkan juga Allah istiwa. Kata dia, kalau kita tetapkan istiwa berarti sama dengan makhluk, berarti sama juga. Kalau Anda tetapkan Allah Maha mendengar, berarti sama dengan makhluk. Karena Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Oh, beda dong pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Eh, sama, beda juga. Paham gak? Ya? Ini para ikhwah. Ustaz, ini kayaknya tidak cocok untuk kami orang awam. Enggak, ini cocok. Karena ini akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim tentang yang dia sembah, yaitu siapa? Allah Jalla fi'ala. Paham? Paham ini para ikhwan? Itu bahayanya. Ya, masalahnya kadung sudah terkenal, itu repotnya. Dan ini ujian bagi rakyat Indonesia. Nerima ayat atau nerima orang terkenal? Paham ya? Capek kan? Jawab syubhat tuh capek para ikhwan. Makanya jangan baca, jangan dengar syubhat. Ya. Ini para ikhwan. Jadi membenarkan itu letih. Dan sebenarnya mudah. Di zaman Nabi Muhammad SAW enggak pernah ada pembicaraan seperti ini. Ada pembicaraan yang sulit-sulit seperti ini. Kenapa? Karena ada yang menyimpang. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Tul'as, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, enggak pernah membicarakan seperti ini. Mereka menerima ayat Al-Qur'an dengan sebenar-benar penerimaan. Menerima Allah mempunyai sifat yang tidak semisal dengan makhluknya, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Maka sekali lagi ingat itu baik-baik. Kalau Anda menolak istiwa dengan anggapan bahwasanya kalau kita tetapkan istiwa bagi Allah berarti sama dengan istiwa makhluk, berarti coba Anda tolak Allah Maha Mendengar. Dan tidak akan berani mereka menolak Allah Maha Mendengar. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an berfirman. Kan aneh nih, kok cara berpikirnya aneh gitu. Enggak logis gitu. Ini ayat dia terima, ini ayat enggak dia terima. Aneh kan? Paham maksud saya enggak? Ya. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Mereka terima, enggak bisa mereka katakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Enggak mungkin mereka katakan itu. Kalau seandainya Allah Maha Mendengar berarti Allah sama dengan makhluknya, karena makhluk juga mendengar, berarti Allah tidak punya pendengaran. Gak mungkin mereka melakukan itu, karena makhluk saja tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, itu buruk, kurang, apalagi pada Allah. Maka mereka mau tidak mau harus menetapkan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kalau Anda tetapkan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, kenapa tidak tetapkan juga Allah istiwa? Oh, kalau kita tetapkan istiwa berarti sama dengan makhluk. Oh, sama begitu. Kalau Anda tetapkan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, sama. Bahkan makhluk mendengar, bahkan binatang dengar juga. Tetapi tentunya pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk tidak sama. Inilah berlaku. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal dengan sesuatu apa. Tetapi Allah tetap mendengar, melihat. Dan ini ayat bantahan kepada orang-orang yang suka memisalkan Allah, mentakwil sifat-sifat Allah, dan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilullahu ila samai dunya kulla laila." Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ya, ia turun sesuai dengan keagungannya yang tidak seorang pun dari makhluknya bisa menyamainya. Hanya ada pembicaraan ini termasuk dari orang terkenal juga nih. Ya, musibah orang terkenal. Kalau Allah turun ke langit dunia, maka kalau seandainya turun di waktu Indonesia Barat, nanti waktu Indonesia Timur gimana? Apa musibah pertama? Memisalkan. Kenapa ente misalkan turunnya Allah dengan siapa? Turunnya makhluk. Manusia turun, Allah turun, semuanya turun, tetapi Allah turunnya sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada orang yang bertanya, Ustaz, Allah itu kan di atas kita, di atas langit. Kemudian bumi ini kan bulat, mulai dia muter-muter otaknya. Nanti ada siang, ada malam, ada perputaran bumi, Ustaz. Kalau Allahnya di atas berarti pas lagi bumi yang di atas, pas lagi buminya yang di atas ini ke bawah berarti Allahnya ke bawah. Maksud dia begitu. Ini berarti musibah pertama, Pak. Itu intinya para ikhwan. Makanya Allah memulai ayatnya apa? Laisa kamitsli. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tetapi tetap wahwa samiul basir. Allah tetap maha mendengar, maha melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makanya saya sering mengatakan Allah mempunyai, Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sudah sebutkan seperti itu. Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Masih ada pembicaraan tentang tauhid asma wa sifat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah lewat, ya. Sudah lewat dari yang kita rencanakan. Mungkin gak usah ada pertanyaan, ya. Sudah cukup, ya. Sudah 1 jam setengah. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf malam ini tidak ada pertanyaan karena saya melihat tadi susah dipotong. Ya, kalau dipotong maka akan terpotong jauh nantinya, maka lebih baik saya selesaikan dulu baru nanti mungkin bulan depan lebih banyak bertanya. Karena bulan depan hanya sebatas tambahan. Tambahan tentang tauhid asma wa sifat yang masih tersisa sedikit, ya. Bagaimana sikap kita sebagai ahlu sunnah wa jamaah menghadapi nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja poin-poinnya sehingga bisa kita amalkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.